Mitra Bisnis, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta mulai tahun depan berencana menerapkan sistem nomor polisi genap ganjil untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Dengan sistem itu, nantinya nomor genap hanya akan diperbolehkan beroperasi pada hari-hari tertentu. Begitu pula sebaliknya. Sudah bertahun-tahun Pemda DKI dan Polda Metro mencari solusi mengurangi kemacetan Jakarta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Gunadi Sinduwinata. Pak Gunadi, apa komentar Anda mengenai rencana itu? Ya, saya pikir begini ya, mau genap ganjil maupun apapun juga, itu kan berarti mengurangi pergerakan dari kendaraan bermotor. Ya, tujuannya kan itu. Padahal sebetulnya siapa sih yang mau bermacet ria hanya untuk bersenang-senang begitu kan tidak. Berarti mereka yang mau bermacet-macetan itu kan tujuannya untuk tujuan ekonomi, untuk tujuan kerja, untuk tujuan bisnis gitu ya. Selama tidak ada alternatif lain ya terpaksa pakailah kendaraan pribadi. Dengan demikian ini akan terjadi masalah. Artinya bagaimanapun juga mobilitas ini akan menjadi lambat begitu. Kelambatan mobilitas ini akhirnya nanti pengaruhnya adalah perlambatan dari kemampuan ekonomi kita gitu. Kaitannya ke sana. Tidak ada jalan lain kecuali saat ini kalau saya lihat baik banjir maupun tidak banjir. Masalahnya adalah pengaturan. Ya, infrastruktur itu tidak mungkin dibangun dalam waktu dekat dan cepat. Tidak mungkin. Jadi jumlah kendaraan yang banyak itu adalah kepadatan. Tapi dia padat, tidak harus macet begitu. Ini yang menjadi masalah. Parkir seenak, ngetem seenaknya. Lihat saja di daerah Jatinegara itu kalau ngetem-ngetem itu dibebaskan, diatur, tentu tidak akan terjadi kemacetan gitu. Problem yang paling pokok menurut saya adalah pengaturan. Belum lagi kalau kita lihat pengaturan ini diadakan, dilakukan juga oleh orang-orang yang tidak mempunyai wewenang untuk itu. Misalkan yang kita kenal dengan Pak Ogah begitu, itu kan tidak bisa gitu. Mereka tidak punya kompetensi untuk itu. Jadi simbol-simbol kepadatan itu harus diatur dengan istilahnya menerjunkan mereka yang kompeten jauh lebih banyak. Tidak mungkin hanya di ujung jalan satu itu diatur oleh satu polisi, tidak mungkin karena kita kan cakupannya cukup luas gitu. Perempatan atau perlimaan atau apa begitu. Jadi saya pikir daripada mengurangi itu yang nanti mengurangi pergerakan kendaraan bermotor yang sesungguhnya dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi, lebih baik kita terjunkan lebih banyak pasukan di situ. Kita lihat juga banyak sekali masalah yang timbul oleh kemacetan itu oleh pemakai jalan raya juga gitu, yang tidak menggunakan jalan raya ini secara benar. Yang tidak tepat melakukan pergerakan berdasarkan pada disiplin dan aturan lalu lintas gitu. Nah, ini semua harus ditata gitu. Kita lihat sekarang sepeda motor yang tidak punya nomor plat itu bisa berkeliaran. Mobil yang lampunya diganti itu kan semua mengacaukan lalu lintas, mengacaukan orientasi pemakaian jalan raya gitu. Jadi ini saya kira adalah tahap yang paling penting yang bisa dilakukan dan tanpa investasi yang besar. Investasinya hanya manusia dan waktu di jalanan. Itu pasti akan banyak membantu meringankan beban lalu lintas. Karena kita lihat juga beban lalu lintas yang begini besarnya, kita pun kadang-kadang juga merasa tercengang gitu. Loh, kok bisa tepat sampai di satu tempat tujuan tertentu gitu. Karena apa? Ini adalah masalahnya beban jalan, beban lalu lintas yang tidak diatur gitu. Ya, saya pikir paling utama itu. Belum lagi kita setiap tahun berdebat mengenai subsidi dan sebagainya. Siapa sih yang subsidi, yang memakan subsidi? Yang memakan subsidi itu sebenarnya kemacetan lalu lintas gitu, ya kan? Belum lagi sekarang kelangkaan premium dan sebagainya, saya nggak tahu lah bagaimana, tapi ini nyata begitu. Nah, bahwa konsumsi ini naik karena volume kendaraan naik ini memang benar, tapi yang jelas kenaikan itu bisa ditekan kalau kemacetan tidak terjadi. Itu saya pikir paling sedikit 40% bisa kita potong. Berarti apa? Kebutuhan bahan bakar kita bisa turun 40%, subsidi kita itu bisa 80% dipotong. Demikian Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Gunadi Sinduwinata. Saya Wendy Lim.